Nah, jadi fi'il muta'addi itu ada yang memiliki satu maf'ul bi. Al-muta'addi ila wahid, ini pada umumnya fi'il-fi'il muta'addi masuk dalam kelompok yang ini. Kemudian ada al-muta'addi ila tsnai, fi'il muta'addi yang membutuhkan dua maf'ul bih. Ini terbagi dua. Ada yang asalnya mubtada khobar, maka yang masuk ini ialah dhanna wa akhwatuha. Dhanna wa akhwatuha itu memiliki dua maf'ul bih yang asalnya mubtada khobar. Yang kedua, fi'il muta'addi yang memiliki dua maf'ul bih yang bukan berasal dari mubtada khobar, yakni akta wa akhwatuha. Nah, kemudian kelompok yang ketiga, al-muta'addi ila thalathati mafa'il, fi'il muta'addi yang membutuhkan tiga maf'ul bih. Inilah a'lama wa akhwatuha. Naam, sudah paling banyak maf'ul bihnya ya. Tidak ada fi'il muta'addi yang membutuhkan empat maf'ul bih, apalagi lima ya. Mereka cukup dengan tiga maf'ul bih. Al-mas'alatu ats-tsaniyah, a'lama wa akhwatuha sab'atu af'al. Di a'lama wa akhwatuha itu ada tujuh fi'il. Wahia a'lama yu'limu, nahu a'lam tu zaidan amran muntalikan, aku memberitahukan si Zaid bahwa Amr pergi. Zaidan maf'ul bih yang pertama, amran maf'ul bih yang kedua, muntalikan maf'ul bih yang ketiga. Asani aro yuri, bacanya aro yuri, nahu araitu Khalidan bakron akhoka, aku memperlihatkan kepada si Khalid bahwa Bakar itu saudaramu. Aku memberitahukan kepada Khalid bahwa Bakar adalah saudaramu. Khalidan maf'ul bih yang pertama, Bakron maf'ul bih yang kedua, akhoka maf'ul bih yang ketiga. Asalis yang ketiga, nabba'a yunabbi'u, nahu nabba'tu zaidan amran qa'iman, artinya sama, memberitahukan, mengkhabarkan bahwa Zaid, mengkhabarkan kepada Zaid bahwa Amr berdiri. Zaidan maf'ul bih yang pertama, amran maf'ul bih yang kedua, qa'iman maf'ul bih yang ketiga. Arabi akhbara yukhbiru, maknanya sama, memberitahukan atau mengkhabarkan. Nahu akhbartu Zaidan akhaka muntalikan, aku mengkhabarkan kepada Zaid bahwa saudaramu pergi. Zaidan maf'ul bih pertama, akhaka maf'ul bih yang kedua, muntalikan maf'ul bih yang ketiga. Al-Khamis haddatha yuhadithu, sama maknanya, menceritakan, memberitahukan, mengkhabarkan. Lahu haddatsu Zaidan Bakran mukiman. Aku menceritakan kepada Zaid bahwa Bakar bermukim di sini. Zaidan maf'ul bih pertama, Bakran maf'ul bih yang kedua, mukiman maf'ul bih yang ketiga. As-sadis amba'a yumbi'u, maknanya sama, memberitahukan, mengkhabarkan, menceritakan. Nahu amba'tu Abdallahi Zaidan musafiran. Aku menceritakan kepada Abdullah bahwa Zaid safar. Abdallahi maf'ul bih yang pertama, Zaidan maf'ul bih yang kedua, musafiran maf'ul bih yang ketiga. As-sabi khabar yukhabbiru, maknanya sama, mengkhabarkan, menceritakan, memberitahukan. Nahu khabartu Zaidan amran ghaiban. Aku menceritakan kepada Zaid bahwa amr bolos. Zaidan maf'ul bih pertama, amran maf'ul bih yang kedua, ghaiban maf'ul bih yang ketiga. Nah, jadi ini fiilnya cuma 7 ya. Nah, maknanya sama semua. Al-mas'alatu ats-tsalitsah, al-ghalib fi amba'a wa nabba'a wa akhbara wa khabbara wa haddatha an tubna lil majhul fayakunu naibul fa'il maf'ulaha al-awwal. Kebanyakan penggunaan amba'a, naba'a, akhbaro, khobaro, haddasa dibuat dalam bentuk fi'il majhul. Maka naibul fa'ilnya menjadi maf'ul bih yang pertama. Ya, maksudnya bukan menjadi, naibul fa'ilnya diambil dari maf'ul bih yang pertama. Sisanya maf'ul bih yang kedua, maf'ul bih yang ketiga tetap nasab. Nahwu umbitu saliman mujtahidan. Aku diberitahu bahwa Salim itu rajin. Jadi kebanyakan amba'ah, nabba'ah, akhbaro, khabaro, haddasa, 5 ini ya, selain a'lama dan aro, ini penggunaannya lebih banyak dibikin fi'il majhul. Maka naibul fa'ilnya diambil dari maf'ul bih yang pertama, maf'ul bih yang kedua dan ketiga tetap nasab. Naam. Al-mas'alatu ar-rabi'ah sya'nul hamzati annaha tusayyiru ma kana fa'ilan maf'ulan fa in kana al-fi'lu qabla dukhuliha laziman sara ba'da dukhuliha muta'addiyan ila wahid. Hamzah itu bisa merubah yang asalnya hanya punya fa'il menjadi punya maf'ul bih. Jika fi'il sebelum dimasuki hamzah adalah fi'il lazim, maka setelah dimasuki hamzah menjadi fi'il muta'addi yang membutuhkan satu maf'ul bih. Nahwu kharaja Zaidun. Zaidun fa'il, kharaja lazim. Ketika dimasuki hamzah, akhrajtu Zaidan, maka menjadi fi'il muta'addi yang membutuhkan satu maf'ul bih, Zaidan maf'ul bihnya. Wa in kana muta'addiyan ila wahid sara ba'da dukhuliha muta'addiyan ila tsnain. Kalau fi'il muta'addinya membutuhkan satu maf'ul bih, maka ketika dimasuki hamzah bisa berubah menjadi fi'il muta'addi yang membutuhkan dua maf'ul bih. Nahwu labisa Zaidun jubbatan. Zaid memakai jubah. Fatakul albastu Zaidan jubbatan. Aku memakaikan Zaid jubah. Jadi asalnya labisa hanya memiliki satu maf'ul bih. Ketika dikasih hamzah menjadi albasa, berubah memiliki dua maf'ul bih. Wa in kana muta'addiyan ila tsnain, sara muta'addiyan ila tsalatsa. Kalau fi'il sebelum hamzah sudah memiliki dua maf'ul bih, maka ketika dimasuki hamzah dia bisa memiliki tiga maf'ul bih. Nahu alima Zaidun amran muntaliqan. Fatakul a'lam tu Zaidan amran muntaliqan. Alima punya dua maf'ul bih. Ketika ditambah hamzah, a'lama berubah memiliki tiga maf'ul bih. Nah, hamzah yang dimaksud disebut dengan hamzah ta'diyah. Hamzah litakdiyati. Hamzah yang berfungsi memutaadikan fi'il. Jadi kalau fi'il lazim dimasuki hamzah ta'diyah, maka berubah menjadi fi'il muta'adi ila wahid, yang punya satu maf'ul bih. Kalau ada fi'il muta'adi ila wahid ditambah hamzah, maka berubah menjadi apa ini? Muta'adi ila tsnain. Kalau muta'adi ila tsnain ditambah hamzah, maka menjadi muta'adi ila thalatha. Naam. Al-mas'alatu al-khamisah. Anna ara taratan tata'adda ila thalatha mafail, wa taratan tata'adda ila tsnain. Untuk lafad aro terkadang digunakan sebagai fi'il muta'adi yang memiliki tiga maf'ul bih, dan terkadang digunakan untuk fi'il muta'adi yang membutuhkan dua maf'ul bih. Fal awwal kama taqaddam, yang pertama contohnya seperti yang tadi-tadi ya, punya tiga maf'ul bih. Di araitu Khalidan bakran akhoka. Wasani araitu Zaidan, araitu Zaidan amran. Jadi kalau ara terkadang dipakai untuk menasabkan tiga maf'ul bih, terkadang dipakai untuk menasabkan dua maf'ul bih saja, khusus arok ya. Nah, enggak masalah. Taib wallahu ta'ala alam bisawab. Dengan demikian selesai pembahasan tentang a'lama wa arok. Ada pembahasan berikutnya masuk pada al-fa'il. Ini pembahasan fa'il cukup banyak ya. Nah, insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Belajar yang rajin ya, mulai dari donau akhwatuha ya. Insyaallah kita adakan imtihan lagi. Nah, pada waktunya. Nah, dipelajari mulai donna. Nah. Taib jazakum khair atas ta'awunnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.